Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Terakhir pada pembahasan kitab Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat ini, kita masih berada pada bagian muqaddimah. Terakhir kita telah membaca penjelasan dari al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, ketika beliau menjelaskan tentang makna Al-Haq sebagai bentuk penjelasan dari judul kitab ini, Huququl Aulad. Al-Huquq adalah bentuk jamak dari Haq, sehingga perlu dijelaskan apa maksud dan makna Haq yang dimaukan. Kita baca lanjutan dari penjelasan beliau. Wal haqqu huwa wahidul huquq. Hak itu adalah bentuk tunggal dari al huquq. Al huquq bentuk jamaknya. Hadza min haitsul lughah. Ini makna dari sisi lughah, yaitu yang apa yang sudah beliau jelaskan sebelumnya dan telah kita baca. Aw min haitsu ba'dhi ma'anihi allati laha ta'alluq, atau dari sisi sebagian maknanya yang masih ada keterkaitan dengannya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan tentang makna hak secara syar'i. Amma min haitsu at-ta'alluq asy-syar'i. Adapun dari sisi keterkaitan syar'i, yaitu makna lafadz hak secara syar'i. Annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya hak itu disebutkan untuk hal yang tetap dengannya suatu hukum. Ini makna hak di dalam istilah syar'i. Annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya hak itu disebutkan untuk hal yang tetap dengannya suatu hukum. Wa ma'lumun anna al-hukma ath-thabita a'ammu min ay yakuna wajiban aw manduban, dan sudah merupakan perkara yang ma'lum, sudah merupakan perkara yang diketahui bahwasanya hukum yang thabit, hukum yang tetap itu a'am lebih umum dari sekedar wajib atau mandub. Jadi istilah hukum itu lebih umum, tidak hanya wajib ataupun mandub, tapi lebih umum dari itu, lebih luas dari itu. Mandub adalah istilah lain dari mustahab, yaitu perkara yang sunnah. Sunnah secara istilah ilmu fikih, ya, atau hukum fikih, yaitu suatu amalan yang pelakunya atau orang yang mengerjakannya mendapatkan ajr pahala, yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Suatu amalan yang pelakunya, orang yang mengerjakannya akan diberikan sawab pahala, dan yang meninggalkannya tidak dihukum, tidak mendapatkan dosa. Qala hafizallahu fal hukmu as-sabitu qad yakunu wajiban dan hukum yang sabit, hukum yang tetap itu bisa jadi wajib, waqad yakunu manduban, bisa jadi mandub atau mustahab atau sunnah, waqad yakunu mubahan, dan bisa jadi hukumnya adalah mubah. Wa min dzalika, kemudian beliau melanjutkan. Qala hafizallahu wa min dzalika, dan di antara hal itu ma kharrajahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain adalah ada lima. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, yang ketiga, mengikuti jenazah. Wa ijabatud da'wah, yang keempat, memenuhi undangan. Wa tashmitul 'atis, mendoakan orang yang bersin. Ini lima hal yang merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Itu lima hal ini adalah perkara yang wajib ditunaikan seorang muslim terhadap saudaranya, karena merupakan hak dari saudaranya yang muslim tadi. Kemudian beliau menjelaskan, menguraikan hukum yang terdapat di dalam hadis ini. Ternyata dari lima hal yang merupakan hak muslim atas muslim yang lain ini berbeda-beda hukumnya. Ada yang wajib, ada yang mandub atau mustahab. Qala hafidhullah, fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil marid wa tiba'il janaiz yuradu biha an-nadbu. Sehingga di hadis ini disebutkan dengan lafaz apa? Haqqul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain ada lima. Ya. Ternyata hak muslim ini, ya, kalimat hak bisa dimaukan wajib, bisa juga dimaukan dengannya mandub atau mustahab. Contohnya kalimat hak di sini, di dalam hadis ini, yaitu hak yang berupa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah. Yuradu biha an-nadab, dimaukan dengannya hukum nadab, itu mandub, mustahab, hukumnya sunnah. Jadi menjenguk orang sakit dan mengikuti jenazah orang muslim, ya, hingga dimakamkan di pekuburan atau pemakaman, itu hukumnya sunnah atau mustahab atau mandub. Kemudian wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassatan wa la yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Adapun memenuhi undangan, hukum memenuhi undangan yang merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Jika seorang muslim mengundang muslim yang lain, maka haknya adalah untuk dipenuhi undangan tersebut. Tapi terbagi menjadi dua, hukumnya ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mustahab. Beliau uraikan di sini. Dan memenuhi undangan bisa jadi wajib hukumnya, idza kanat khassatan, jika undangan tersebut bersifat khusus. Ya, undangan tersebut bersifat khusus, bukan bersifat umum. Jadi gambarannya undangan yang bersifat khusus itu undangannya langsung ditujukan kepada individu-individu tertentu. Misalnya ada undangan walimah pernikahan. Undangannya disampaikan secara khusus, dibagi-bagikan. Pihak pengundang membagikan undangannya dan menyebutkan nama diundang tersebut masing-masing. Ini undangan ini diberikan untuk si Fulan, yang ini diberikan untuk si Alan, ya. Jadi masing-masing pihak yang diundang, diundang secara khusus, diberikan baik itu tertulis undangannya maupun secara lisan, diundang khusus, ya. Maka ini hukumnya wajib untuk dipenuhi. Tapi dengan syarat wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha, dan tidak terdapat di dalam undangan tersebut, dalam acara tersebut, munkaratun, perkara-perkara mungkar yang bisa menghalangi undangan tersebut untuk dipenuhi. Sehingga kalau di dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, maka hukum wajibnya menjadi gugur. Kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut menjadi gugur hukumnya. Ya. Nah. Wa qad takunu mandubatan idza kanat ad-da'watu 'ammatan ghaira makhsusatin, dan bisa jadi hukum memenuhi undangan itu hanya mandub, tidak wajib, tapi mandub, sunnah, mustahab. Jika undangan tersebut bersifat umum, bukan khusus. Ya, misalnya ada seorang punya hajatan atau acara, undangannya disampaikan secara umum kepada kaum muslimin, ya, mempersilahkan warga sekitar misalnya untuk hadir di acara tersebut, tapi tanpa ada undangan khusus baik lisan maupun tertulis. Maka yang seperti ini hukum mendatanginya atau memenuhinya adalah mandub, mustahab, tidak wajib. Kemudian terkait hak yang berikutnya, beliau menjelaskan, wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'na al-wujub. Adapun mendoakan orang yang bersin, tashmitul atis itu maksudnya mendoakan orang bersin, yaitu mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar orang bersin, itu hukumnya ya, fa kalimatu haqqin, lafadz haq yang terkait dengan mendoakan orang bersin, atat sunnah ala makna wujub, di sini disebutkan dengan makna wajib, yaitu maksudnya hukumnya wajib. Mendoakan orang bersin itu hukumnya wajib. Tapi jika orang yang bersin tadi mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau orang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak disyariatkan untuk mendoakan orang bersin tersebut. Tersisa di sini raddus salam. Ya, mungkin belum dijelaskan di sini, raddus salam juga hukumnya wajib sebagaimana tashmitul atis. Hukum menjawab salam, membalas salam, membalas salam bagi orang muslim itu hukumnya wajib. Ya. Berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika kalian diberikan penghormatan, yaitu berupa salam, bi tahiyyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, aurudduha, atau balaslah. Sehingga membalas ucapan salam saudara kita muslim itu hukumnya wajib sesuai dengan salam tersebut. Adapun membalasnya dengan yang lebih baik itu hukumnya sunnah atau mustahab. Ada yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka yang wajib bagi kita adalah membalasnya dengan serupa, waalaikumsalam. Adapun kita balas dengan yang lebih baik, ya, waalaikumsalam warahmatullah, itu hukumnya sunnah atau dilengkapi, ya, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah membalasnya dengan yang serupa. Ada faedah, ya. Tersisa pembahasan bagaimana hukum menjawab salam atau mendoakan orang bersin jika itu berupa, ya, sekumpulan orang. Kalau ada orang yang kita berada dalam sebuah majelis, dalam sebuah perkumpulan, ada beberapa orang di situ, ada orang yang datang mengucapkan salam, maka bagaimana hukumnya? Apakah wajib bagi semua yang mendengarkan untuk menjawab salam tersebut, atau cukup salah satu menjawabnya dan kewajiban yang lain menjadi gugur, ya. Atau dijelaskan dalam pembahasan fikih, ya, apakah menjawab salam dalam sekumpulan orang itu hukumnya fardu kifayah ataukah fardu ain? Kalau fardu ain, jadi masing-masing orang wajib menjawab salam walaupun dalam sebuah perkumpulan orang, ya, sekelompok orang. Tapi kalau hukumnya fardu kifayah, maka cukup satu orang menjawab salam tersebut, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada terkait dengan menjawab salam, jika kita berada dalam sekumpulan orang, sekelompok orang, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi jika ada seorang datang mengucapkan salam, yang disalami itu sekelompok orang, maka yang wajib salah satu orang dari sekelompok orang tersebut menjawabnya, sehingga yang lain gugur hukumnya, gugur kewajibannya untuk menjawab salam tersebut. Adapun mendoakan orang yang bersin, ketika orang yang bersin tadi mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka di sini terdapat khilaf. Apakah hukumnya fardu kifayah jika orang yang bersin tadi bersin di tengah-tengah orang banyak, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah? Apakah wajib bagi setiap orang yang mendengarkan bersin tadi dan tahmid tadi untuk menjawab atau mendoakan? Ataukah cukup salah satu orang di sekumpulan orang tersebut? Ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan, ya, ada yang menyatakan fardu ain, wajib ain, ada yang menyatakan fardu kifayah. Tapi di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan kuatnya pendapat yang menunjukkan bahwasanya hukumnya fardu ain. Jadi jika ada sekelompok orang kemudian salah satu orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap orang yang mendengarkan, ya, tidak terkecuali untuk mendoakan orang bersin tadi, dan tidak gugur kewajiban untuk mendoakan walaupun salah satunya sudah mendoakan. Ya, setiap orang tetap wajib untuk mendoakan orang bersin tadi. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrah at-tatha'ub." Sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai bersin. Ya. Allah itu mencintai dan menyukai bersin. Wa yakrah at-tatha'ub, dan Allah membenci perbuatan menguap. Ya. Disebutkan para ulama hikmah di balik ini bahwasanya al-utas itu kenapa dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang yang bersin, ya, maksudnya bersin yang bukan karena sakit, ya. Bersin itu menunjukkan an-nasyat, semangat. Biasanya kalau orang habis bersin itu lebih pikirannya lebih fresh dan dia lebih semangat badannya, lebih segar badannya. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari segi medis, ya, bersin itu terjadi ketika ada suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dengan izin Allah, dengan takdir Allah, barang asing tersebut keluar sebagai bentuk reaksi dari badan kita untuk mengeluarkan benda asing tersebut yang bisa jadi berbahaya. Ya. Ini disebut dengan refleks gitu ya, gerakan refleks. Sehingga ketika bersin, barang asing tersebut keluar dan badan kita menjadi lebih segar. Sehingga mengakibatkan orangnya lebih bersemangat, nasyat. Adapun tasa'ub itu adalah perkara yang dibenci Allah. Kenapa? Karena menunjukkan al-kasl, ya, kemalasan, ya, ngantuk, malas, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tasa'ub dalam hadis yang lain adalah disebutkan suatu hal yang disukai oleh syaitan dan menjadi kesempatan syaitan untuk masuk ke dalam tubuh Bani Adam. Ya, sehingga tasa'ub menguap itu perkara yang dicintai, disukai syaitan dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَيَّقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Maka jika ada salah seorang di antara kalian bersin, wahamidallah, dan kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan, maka sudah merupakan hak, kewajiban atas setiap muslim yang mendengarkannya, ayyakula lahu, untuk mengatakan, yarhamukallah. Sehingga di sini terdapat nas yang tegas, yaitu pada penggalan hadis, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu. Maka wajib bagi setiap muslim, ya, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya, tidak terkecuali, ya, untuk mengucapkan atau mengatakan yarhamukallah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya hukumnya fardu ain. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian al-muallif melanjutkan, hafizahullah, idzan hadhihi al-ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Ya, maka kesimpulannya ini adalah makna-makna yang dimaukan dari lafaz haq, dari kata haq. Lidza sanatanawalu fil muhadarati bi idznillahi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Oleh karena itu, kita akan mempelajari di muhadarah ini, karena di sini memang kitab ini adalah transkrip dari sebuah muhadarah yang beliau sampaikan. Kita akan pelajari dan kita akan sebutkan di dalam muhadarah ini dengan izin Allah, jumlatan min huquqihim, beberapa hak-hak mereka. Itu hak para anak. Al-wajibah awil mandubah, baik yang sifatnya wajib maupun yang mandub, yang mustahabbah. Selesai beliau dari penjelasan makna hak. Kemudian beliau beralih di mukaddimah ini, masih mukaddimah, ya, ke poin yang kedua. Tsanian. Taqwal abai tahfazu al-abna. Taqwal abai tahfazu al-abna. Ini poin yang kedua. Penjelasan tentang taqwal aba, ketakwaan orang tua, terkhusus para ayah, para bapak, para aba, itu akan menjaga al-abna, akan menjaga anak-anaknya. Itu bahwasanya ketakwaan orang tua akan menjadi sebab dijaganya anak tersebut. Ketakwaan orang tua menjadi sebab penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak tersebut. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga, terkhusus bagi para orang tua. Ya. Beliau menyebutkan dalilnya di dalam Al-Quran. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf, ayat yang ke-82. Ini adalah sebuah penggalan ayat yang mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjumpa dengan Nabi Al-Khadir. Ya. Yang mana kemudian di dalam kisah tersebut yang disebutkan di dalam surat Al-Kahf, bisa antum baca nanti secara lengkapnya. Mulai dari ayat yang ke-65, ya, hingga seterusnya sampai pada ayat yang ke-82, ya. Di situ disebutkan kisah tentang perjumpaan Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Al-Khadir dan bagaimana perjalanan yang terjadi, ya, ketika Nabi Musa menyertai Nabiullah Khadir alaihissalam. Di dalam kisah tersebut disebutkan, ya, jadi penggalan ayat ini adalah wa kana abuhuma salihan, dan dahulu ayah dari keduanya adalah seorang yang soleh. Bagaimana maksudnya? Ya, kalau kita ingin lebih paham tentang makna dari ayat ini, kita bisa merujuk ke kisahnya secara lengkap, yaitu ketika Nabiullah Musa menyertai Nabi Khadir hingga keduanya datang ke sebuah kampung, ke sebuah perkampungan. Dan di awal perjumpaan itu Nabiullah Musa meminta izin kepada Nabi Khadir untuk menyertai beliau, dan Nabiullah Khadir mempersyaratkan, beliau mengizinkan tapi mempersyaratkan, ya. Beliau mengatakan, "Fa inittaba'tani fala tas'alni." Jika engkau mengikuti aku, "fala tas'alni," maka jangan engkau bertanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu apapun yang menjadi iskal bagimu, ya, yang mengherankanmu, jangan engkau mempertanyakannya kepadaku. Hatta uhdithalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menjelaskan untukmu. Ini syarat dari Nabiullah Khadir. Ini sebenarnya terdapat faedah yang sangat banyak di dalam kisah ini tadi. Kisah perjumpaan Nabi Musa dan Nabiullah Khadir alaihimassalam. Di antara faedah yang disebutkan para ulama, menunjukkan ketawaduan Nabi Musa alaihissalam. Tentunya kemuliaan dan kedudukan Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, Nabi Musa lebih afdol, lebih mulia, karena beliau adalah di antara rasul yang merupakan ulul azm, ya, di antara nabi yang terbesar pengikutnya, ya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabiullah Musa. Beliau, ya, mencari Nabi Khadir untuk menimba ilmu darinya, untuk mendapatkan ilmu dari beliau alaihissalam, ya. Dan sama sekali tidak menjadikan beliau enggan atau merasa gengsi untuk meminta atau menimba ilmu dari seorang yang lebih di bawah kedudukannya, ya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabiullah Musa alaihissalam. Tidak malu untuk menimba ilmu walaupun dari orang yang kedudukannya di bawah beliau. Maka ketika keduanya mendatangi sebuah perkampungan, disebutkan dalam ayat yang ke-77, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. Dan ketika keduanya berjalan sampai menghampiri atau mendatangi sebuah perkampungan, maka keduanya meminta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu keduanya, yaitu menjamu tamu, karena keduanya adalah tamu di kampung tersebut, maka meminta untuk dijamu. Fa'abau, akan tapi penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu keduanya. Fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadda fa'aqamah. Maka keduanya pun di dalam kampung tersebut menjumpai sebuah jidar, menjumpai sebuah tembok yang sudah condong akan rubuh. Faqamah, maka Nabiullah Khadir alaihissalam menegakkan tembok tersebut menjadi tegak kembali, ya. Yang tadinya mau roboh kemudian dibenarkan dan menjadi tegak kembali. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajran." Kalau seandainya engkau mau, engkau bisa mengambil upah dari pekerjaanmu ini, yaitu menegakkan tembok yang sudah mau rubuh tadi. Jika engkau berkehendak, engkau mau, engkau bisa mengambil upah dari pekerjaan ini. Maka Nabiullah Musa lupa bahasanya tidak boleh, ya, mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir pun mengatakan, "Qala hadza firaqu baini wa bainak wa bainik." Ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Ini adalah titik perpisahan kita antara aku dan engkau. Karena telah, ya, melanggar syarat yang telah disebutkan di awal. Kemudian barulah Nabiullah Khadir mulai menjelaskan hal-hal yang sebelumnya dianggap iskal oleh Nabi Musa alaihissalam. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Aku akan menjelaskan kepadamu tentang hal-hal yang engkau tidak bisa bersabar darinya, yaitu tidak bisa bersabar untuk bertanya tentangnya. Maka di antara penjelasan yang disampaikan Nabiullah Khadir alaihissalam tentang tembok tadi, beliau berkata, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Adapun tembok yang tadi sudah mau roboh itu adalah milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawah tembok tersebut terdapat kanz, terdapat harta benda milik keduanya, yaitu harta benda peninggalan orang tua kedua anak yatim tadi. Tentunya kalau ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, harta tersebut diwariskan kepada anaknya, sehingga harta tersebut menjadi milik kedua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma salihan. Nah, ini syahidnya yang dinukilkan di dalam kitab ini. Wa kana abuhuma salihan. Dan dahulu ayah dari kedua anak yatim tadi adalah seorang yang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Rabbmu menginginkan, berkehendak agar kedua anak yatim tadi bisa tumbuh dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan bisa untuk mengeluarkan harta benda yang tertanam di bawah tembok tadi, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk dari rahmat, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabiullah Khadir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tembok yang sudah mau roboh tadi. Karena apa yang dilakukan Nabiullah Khadir semuanya dari perintah Allah, sebagaimana yang beliau tegaskan, wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku mengerjakan ini semua karena dan apa yang aku lakukan ini semua bukanlah karena kehendakku sendiri, bukan karena pendapat pribadiku, ya, akan tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau diperintahkan untuk menegakkan tembok yang sudah mau rubuh tadi, ya, itu Allah memiliki hikmah di balik itu, agar apa? Agar harta yang tertanam di bawah tembok tadi tetap terjaga. Tetap terjaga, tidak kemudian diambil orang. Ya, tetap terjaga sehingga bisa tetap ada sampai kedua anak yatim tadi tumbuh dewasa dan mampu untuk mengambil harta tersebut, mengeluarkan harta yang terpendam tersebut. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan kepada Nabiullah Khadir sebagai bentuk apa? Rahmat Allah kepada kedua anak yatim tadi. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa Allah menghendaki kebaikan bagi kedua anak yatim tadi? Ya. Jawabannya adalah karena wa kana abuhuma salihan, di antara sebabnya. Karena dahulu ayah dari kedua anak yatim tadi adalah seorang yang soleh. Ya, itulah sebab kenapa Allah menghendaki kebaikan bagi kedua anak yatim tadi. Karena ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Sayyid, kita lanjutkan sedikit penjelasan dari ayat ini. Qala hafizahullah ta'ala, hadhihi al-ayatul 'azimatu fiha dalilun zahirun 'ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadzu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat yang agung ini, di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwasanya pria saleh, seorang yang saleh, yuhfadzu fi dzurriyyatihi, akan dijaga anak keturunannya. Seorang yang soleh itu akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu. Dan bahwasanya ibadah yang dilakukan anak atau orang soleh tadi kepada Allah, begitu juga ketakwaannya kepada Allah. Wa ma kafahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil'ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala وبركة عبادته لله أن ذلك يشملهم ويمتد خيره إلى ذريته من بعده. Karena seorang yang soleh, ibadah yang dia lakukan kepada Allah, ketakwaannya, dan balasan yang Allah berikan kepadanya karena sebab ubudiyah, realisasi ubudiyah yang dia lakukan, dan juga barokah dari ibadah yang dia lakukan, itu semua akan mencakup dia dan akan berlanjut sampai anak cucu keturunan setelahnya. Jadi barokah dari ibadah seorang, ketakwaan dari seorang hamba, ya, ubudiyah dari seorang hamba, itu barokahnya akan dirasakan si hamba itu sendiri dan juga akan dirasakan pula oleh anak cucu keturunannya. Ya. Ka'ay yashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim. Baik ketika di dunia, ketika masih di dunia, ya, maupun ketika sudah di akhirat nanti. Dalam bentuk apa? Anak-anaknya bisa memintakan syafaat untuknya. Ya, begitu juga aw yushaffa'a fihim, orang soleh tadi, Allah akan izinkan dia untuk memintakan syafaat bagi anak-anaknya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan dalam bentuk, ya, anak-anaknya tersebut bisa dinaikkan derajatnya menuju derajat yang lebih tinggi di al-jinan, di surga, di jannah. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhihi al-ayah. Berkata Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, ketika menjelaskan wa kana abuhuma salihan, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala hufidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim tadi dijaga Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Karena kesebab kesolehan ayah dari keduanya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di dalam ta'liq catatan kaki terdapat faedah yang disebutkan oleh muallif. Riwayat dari Ibnu Abbas tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Zuhud Al-Humaydi dan selainnya. Inda ba'dihim ziyadatun fi akhirih. Dan di sebagian jalan dari riwayat tersebut, jadi riwayat ini tadi di riwayatkan dari beberapa jalan. Di antara jalan periwayatan riwayat ini disebutkan tambahan di akhir riwayatnya, yaitu tambahan yang berbunyi wa ma dzukira minhuma salahun wal athar shahahahu al hakim ala syarti syaikhaini wa wafaqahu adh-dhahabi qultu wa isnaduhu sahih. Jadi sanad dari riwayat ini sahih. Di antara tambahan yang disebutkan dalam sebagian riwayat disebutkan wa ma dzukira minhuma salahun. Ini faedah penting. Dan tidak disebutkan dari kedua anak yatim tadi kesolihan. Ini zahirnya adalah tambahan dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi setelah beliau menyebutkan hufidha bi salahi abihima, kedua anak yatim tadi dijaga Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesolehan dari ayah keduanya. Wa ma dzukira minhumas salahun, walaupun tidak disebutkan kesolehan dari kedua anak yatim tadi. Ya. Jadi tidak diketahui kedua anak yatim tadi soleh ataukah tidak. Tapi yang jelas ayahnya soleh. Dan karena kesolehan ayahnya itu adalah sebab kenapa keduanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari si anak yatim tadi, kedua anak yatim tadi soleh ataukah tidak. Tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah kesolehan ayah dari keduanya. Dan itu merupakan sebab keduanya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya kesolehan orang tua, karena itu merupakan sebab terjaganya anak-anaknya. Beliau menegaskan di sini, walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah kama huwa zahir fahuma hufidha kama qala radhiyallahu anhu bi salahi abihima. Dan tidak disebutkan dari kedua anak yatim tadi salahan, kesalehan, di dalam ayat ini sebagaimana yang jelas terlihat. Maka kedua anak yatim tadi dijaga sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas karena kesalehan ayah dari keduanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biinillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.